Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada kitab Aqidatu Tauhid karya tulis dari Al-Allamah Salih Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, yang mana pertemuan terakhir kita membahas tentang sebab-sebab munculnya perbuatan bid'ah, sebab-sebab yang menjadikan munculnya perbuatan bid'ah. Di antara sebabnya adalah yang pertama yang disebutkan di sini, al-jahlu bi ahkamiddin, kebodohan, kejahilan tentang hukum-hukum syariat ini, tidak mengerti tentang kaidah-kaidah Islam yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh salafunas saleh, baik dari kalangan sahabah, tabi'in dan atsba'ut tabi'in. Dan juga kita sebutkan sebuah hadis bagaimana bahayanya kebodohan tersebut dan betapa pentingnya posisi al-ulama, yaitu Nabi SAW mengatakan, inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mencabut ilmu di muka bumi ini sekali cabut begitu saja dari hamba-hambanya. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama sedikit demi sedikit. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak ada lagi generasi yang mengganti para alim tersebut. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka umat manusia akan mengambil, menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian pemimpin-pemimpin bodoh tadi ditanya dan dia pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dan dia sesat dan menyesatkan sedikit demi sedikit. Dan kita jelaskan bahwa apabila seorang alim meninggal, seorang alim meninggal, maka tidak akan ada yang bisa menggantikan seperti alim yang meninggal tadi. Tidak ada yang bisa mewakili semua ilmu yang pernah dimiliki oleh alim tadi. Sehingga oleh karena itu sedikit demi sedikit ilmu ini hilang. Dengan diwafatkannya seorang alim di muka bumi ini, sampai tidak ada lagi yang tersisa seorang alim pun, kemudian barakallahu fikum, umat manusia mengambil orang-orang jahil sebagai pemimpin, dan mereka pun ditanya dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, dan dia sesat dan menyesatkan, wal'iyadzu billah. Banyak sekali ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah contoh bagaimana kebodohan ini menyebabkan seseorang terjatuh di dalam kemungkaran, bahkan di dalam kesyirikan. Tidakkah kita mengingat bagaimana orang-orang khawarij, bagaimana mereka bisa keluar dari agama ini? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minad din kama yakhrujus samhu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini bagaikan keluarnya atau tembusnya anak panah pada hewan buruan, sehingga tidak bisa ditarik, tidak bisa ditarik dari kesesatan tersebut. Ini sifat yang disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jauhnya mereka tersesat dan terjatuh di dalam kemungkaran. Kenapa bisa demikian? Kemudian Nabi melanjutkan dan menceritakan tentang mereka. Nah, bahwasanya mereka adalah ummatun yaqra'una al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa beribadah kepada Allah. Mereka suka membaca Al-Qur'an, akan tetapi la yujawizu taraqihim. Akan tetapi tidak sampai ke kerongkongan, hanya di mulut. Tidak sampai ke kerongkongan mereka. Tidak sampai ke dada mereka, ke hati mereka. Maksudnya mereka tidak mengerti dan tidak paham ayat Al-Qur'an yang mereka baca. Nah, barakallahu fikum. Al-Qur'an yang dia baca hanya hiasan di mulut, tanpa dia mengerti dan tanpa dia bisa mengamalkan ayat Al-Qur'an tersebut. Karena mereka tidak paham dengan apa yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an, sehingga mereka terjatuh di dalam kemungkaran-kemungkaran yang sudah diingatkan di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali peringatan-peringatan di dalam Al-Qur'an, mereka tidak sadar dan mereka justru terjatuh ke dalam di dalam kemungkaran tersebut, wal iyadzu billah. Nah, ini kebodohan. Kebodohan itu sangat berbahaya, sehingga oleh karena itu sering dan selalu kita mengingatkan betapa pentingnya ilmu, ilmu syariat ini. Dengan ilmu kita akan selamat, dengan ilmu kita ini akan terhindar dari kemungkaran dan kebid'ahan. Bahkan dengan ilmu seseorang bisa menjaga niat dan keikhlasannya. Dia bisa menjaga niat dan keikhlasannya. Diceritakan tentang Abdullah ibn al-Mubarak, sebuah perkataan. Abdullah ibn al-Mubarak adalah seorang alim dari negeri Khurasan yang sangat disanjungi. Seorang alim yang mengumpulkan antara ilmu dan jihad dan dakwah ilallah dari negeri Khurasan. Yang sampai-sampai dikatakan oleh Naam Harun ar-Rasyid, atau sampai-sampai dikatakan oleh salah satu pembantu yang bertugas untuk melayani Harun ar-Rasyid khalifah yang sangat terkenal ketika itu, inilah kerajaan sesungguhnya. Nah, kerajaan sesungguhnya, raja sesungguhnya ini. Mereka, dia bisa mengumpulkan umat begitu banyaknya tanpa diperintah, tanpa dipaksa. Berbeda dengan Harun ar-Rasyid, dia mengumpulkan umat yang banyak dengan senjata dan kekuatan dan prajurit yang dia miliki. Inilah kerajaan yang sesungguhnya. Dia pernah mengatakan, kunna talabnal ilma lidunya. Dahulu kami menuntut ilmu itu adalah karena dunia. Bisa jadi lantaran karena ingin mendapatkan kepemimpinan, ingin mendapatkan popularitas, atau bahkan ingin mendapatkan kenyamanan di dalam kehidupan duniawi ini. Nah, ini niat awalnya dari Abdullah ibn al-Mubarak. Dan Abdullah ibn al-Mubarak juga tidak sungkan-sungkan untuk mengakuinya demi pelajaran yang bisa diambil oleh kaum muslimin, oleh murid-murid beliau. Kemudian beliau melanjutkan, tetapi setelah ilmu itu kita raih dan kita dapati, ilmu tersebut membimbing kami kepada Allah, membimbing kami kepada keikhlasan. Nah, menjadikan dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengerti dan paham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama. Dengan ilmu yang dia pahami, dengan ilmu yang dia pelajari, menjadikan barokah pada kepribadiannya dan menjadikan dirinya sebagai hamba-hamba yang mukhlis, yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Betapa pentingnya ilmu, dibalik betapa berbahayanya sebuah kebodohan yang bisa menyesatkan sampai sejauh-jauhnya. Maka ikhwani fiddin, perbedaan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa antara kebodohan dan ilmu, antara kejahilan al-jahl wal ilmu, sangat luar biasa perbedaannya. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bagi kita dan wajib bagi kita untuk selalu belajar dan terus belajar tanpa ada kata lelah dan tanpa kata berhenti di dalam menuntut ilmu agama ini. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, yang kedua ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Ini sebab seseorang terjatuh di dalam perbuatan bid'ah. Man a'rada 'anil kitabi was sunnah ittaba'a hawahu. Barang siapa yang berpaling dari Alkitab dan sunnah, maka otomatis dia ketika itu telah mengikuti hawa nafsunya. Nah, otomatis ketika itu dia mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada alasan. Nah, karena Al-Quran itu bayyin jelas, As-Sunnah itu bayyinah jelas, tertulis dan termaktub, dan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang Al-Haq dari para ulama melalui suara-suara mereka dan tulisan-tulisan mereka menjelaskan tentang Al-Haq, tentang Al-Kitab dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga oleh karena itu apabila dia berpaling dan meninggalkan Alkitab was sunnah, maka otomatis ketika itu dia telah mengikuti hawa nafsunya. Gak akan mungkin dia berpaling dari Al-Quran dan sunnah karena tidak paham dan tidak mengerti. Nah, otomatis sudah pasti ketika itu dia mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana yang Allah firmankan, fa'in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau seandainya mereka tidak mau menjawab panggilanmu, tidak mau menerima arahan dan ajakanmu wahai Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ini sebuah kepastian. Ketika ada seseorang berpaling dari Al-Haq, dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sudah sangat jelas dan mudah untuk dipahami, maka ketahuilah ketika dia berpaling, pasti ketika itu mereka mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu pedoman mereka. Bukan lantaran takwil yang salah dari mereka, lah, akan tetapi karena hawa nafsu mereka. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berpaling dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih sesat dari mereka ini? Orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah dan justru lebih mengikuti hawa nafsunya. وَلْعِيَذُ بِاللَّهِ. Dan bahkan wal'iyadzubillah, orang yang mengikuti hawa nafsu, na'am, dia akan terjatuh di dalam kesesatan dalam keadaan mereka memiliki ilmu. Nah, dalam keadaan dia sudah paham dan mengerti itu adalah sebuah kesesatan, justru dia terjatuh di dalam kesesatan tersebut. Banyak sekali bukti dan kejadiannya. Dan itu dibenarkan di dalam Al-Quran sebagaimana Allah firmankan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat kepada orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya, wa adallahullahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu, pengetahuan. Maksudnya dia sudah mengerti dan memahami ini adalah sebuah kesesatan dan kesalahan, kemungkaran dan kebatilan, sudah paham dan sadar. Akan tetapi lantaran mengikuti hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. dalam keadaan mereka memiliki ilmu, wal'iyadzu billah. Ini merupakan sebuah bencana yang sangat parah sekali, yang sangat luar biasa. Dan tidak sampai di situ akibatnya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah tutup pendengaran dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tabir di atas penglihatan mereka, enggak bisa melihat lagi al-haq. Nah, seperti apapun engkau memberikan nasihat dan arahan, hati mereka sudah tertutup, pendengaran mereka sudah tertutup, pandangan mereka juga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau orangnya sudah seperti ini, apa yang bisa engkau harapkan darinya? Fama yahdihi min ba'dillah, lalu siapakah yang bisa memberikan hidayah, petunjuk kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, menjadikan keadaannya seperti ini lantaran dia lebih suka mengikuti hawa nafsu daripada al-haq, lalu siapa yang bisa barakallahu fikum memberikan hidayah kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali kejadian-kejadian orang-orang yang dikenal dengan ilmu, dan bahkan mereka memiliki karya-karya yang di situ terdapat bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah. Nah, sebut saja Ali Al-Halabi memiliki kitab Ilmu Usulil Bid'ah, ilmu tentang dasar-dasar kebid'ahan. Nah, dia memiliki karya tulis pada zaman Al-Imam Al-Albani rahimahullah masih hidup. Dan bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah banyak pernah menukil dari karya tulis muridnya ini. Nah, pernah disebutkan di dalam As-Sahihain, barakallahu fikum, beliau menukil dari kitab yang ditulis oleh muridnya ini, Ali bin Ali Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum, hadahullah. Naam. Dia memiliki karya tulis bahkan sangat populer ketika itu, Ilmu Usulul Bidah. Akan tetapi justru dia terjatuh di dalam kebid'ahan yang diwanti-wanti oleh dirinya sendiri. Bahkan saking parahnya dia ikut menandatangani risalah Umman. Nah, risalah Umman yang mana di dalam risalah ini terdapat poin-poin, padanya terdapat Wihdatul Adiyan. Wihdatul Adiyan. Nah, persatuan agama. Persatuan agama, dan bahkan di dalam khutbah Jumat dia berbicara dan memuji risalah ini. Antum tahu kejadian di Madura sana antara warga setempat dengan kelompok Syiah, bentrok di antara barakallahu fikum, dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum oleh orang-orang Syiah di sana, itu risalah Umman ini. Nah, risalah Umman ini. Nah, di antara barakallahu fikum dokumen yang mereka jadikan untuk menguatkan posisi mereka. Nah, dipakai oleh orang-orang Syiah, dan ini ditandatangani dan disepakati oleh Ali Al-Hasan Al-Halabi. Dan tidak sampai di situ, dia berbicara di dalam khutbah Jumat dan memuji risalah ini dengan pujian yang sangat luar biasa, wal'iyadzu billah. Padahal ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, nam dia sebelumnya memiliki karya tulis, justru di situ dia mewanti-wanti perbuatan-perbuatan bid'ah, dan ternyata dia terjatuh di dalam perbuatan bid'ah yang dia ingkari sebelumnya. Dan ini seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, pasti dia akan terjatuh dan dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang dia miliki. Kalau sudah seperti ini, siapa lagi yang bisa memberikan hidayah kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala? Wa bid'ah innama hiya nasijul hawa almuttaba. Dan perbuatan bid'ah itu adalah sesungguhnya adalah karya dari hawa nafsu yang diikuti. Nah, perbuatan bid'ah ini karya murni dari hawa nafsu. Karya murni. Nah, dari hawa nafsu. Bid'ah apa saja? Bid'ah khawarij. Bid'ah tasyayyu'. Barakallahu fikum. Ketika dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, barakallahu fikum, dan terbukti ketika Abdullah bin Abbas menjelaskan kepada kelompok Khawarij sebelum mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, didatangi oleh Abdullah bin Abbas dan dijelaskan kesesatan-kesesatan mereka berdasarkan Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu berbalik dan bertaubat sekian ribu dari mereka. Nah, itu mereka yang sadar dan mengerti setelah sebelumnya tidak paham. Namun diantara mereka ada yang tidak mau mengikuti arahan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lantaran dikarenakan mereka lebih mengikuti hawa nafsu waliyadzubillah. Nah, dan seperti yang dikatakan di sini, perbuatan bid'ah dengan berbagai macam jenisnya itu adalah karya dari hawa nafsu yang diikuti. Nah, sumbernya adalah hawa nafsu. Percaya atau tidak percaya, itulah kenyataan. Nah, karena seperti yang kita katakan tadi. Nah, ketika seseorang tidak mengikuti al-haq, Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketika itu mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka, tidak ada alasan lain. Nah, dari alasan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, at-ta'assubu lil ara' war rijal. At-ta'assubu lil ara' war rijal. Fanatik buta, taqlidul a'ma. Terhadap sebuah pemikiran atau terhadap orang-orang tertentu. Nah, ini ta'assub, fanatik. Baik itu fanatik kepada sebuah kelompok atau golongan lantaran dia sudah turun-temurun berada di dalam kelompok tersebut dan sudah dari kecil, atau kepada orang tertentu yang sudah lama dia ikuti. Nah, ini merupakan sebuah penyakit, dan banyak sekali seseorang terjatuh di dalam perbuatan bid'ah dikarenakan karena ta'assub, fanatik buta. Dan ini adalah penyakit jahiliyah. At-ta'assubu lil ara'i war rijal yuhawwilu bainal mar'i wattiba'id dalil. Ta'assub kepada pendapat-pendapat tertentu atau orang-orang tertentu akan menghalangi seseorang dari mengikuti ad-dalil. Dalil baik dari Al-Qur'an ataupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatil haq, dan mengenal al-haq. Qala ta'ala, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Sebagaimana Allah firmankan ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka justru menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Nah, di mana-mana dan di setiap generasi banyak alasannya seperti ini. Ini bukan tradisi kami, ini bukan kebiasaan kami. Nah, kamu tinggal di mana? Barakallahu fikum, ikuti cara kita di sini, warga sekitar sini. Tidak peduli apakah itu al-haq atau al-batil, dan tidak peduli apakah di situ ada landasannya dari Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an disinggung, nah, di dalam surat Adz-Dzariyat, alasan-alasan seperti ini. Nah, kami hanya mengikuti tradisi. Kami hanya mengikuti bapak-bapak kami. dan alasan-alasan yang semakna dan semisal dengan ini, turun temurun, dan bahkan di setiap generasi di mana saja pasti dan sering kita akan menemukan alasan-alasan seperti ini. Sampai-sampai Allah menyinggungnya di dalam Al-Quran, atawasaw bihi, apakah mereka saling berwasiat? 6. Umat zaman Nabi Musa alaihi salam ketika menentang al-haq, umat Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka menentang Nabi Nuh, mereka memiliki alasan sama dengan orang-orang kufar yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal jarak waktunya sangat panjang. Kemudian juga dipisahkan oleh tempat yang berbeda. Tapi kok bisa alasannya sama? Atawasaw, seakan mereka itu saling berwasiat. Atawasaw bihi, balhum qaumun taghun. Ini sudah alasan yang klasik. 6. Jangan dikira alasan ini hanya ada di daerah antum atau di desa antum, di lingkungan antum. Tidak, bahkan sudah zaman Nabi Nuh sudah ada alasan seperti ini. 6. Alasan klasik ini, taklidul a'malil aba, fanatik kepada orang-orang terdahulu, lingkungan dan seterusnya. Atawasaw bih, apakah mereka saling berwasiat? Balhum qaumun taghun, bahkan ternyata mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Alasan-alasan seperti ini dikeluarkan ketika sudah tidak ada lagi hujjah. Mereka sudah kehabisan akal dan kehabisan dalil ketika barakallahu fikum menghadapi pembawa-pembawa al-haq, pembawa-pembawa dalil, kemudian mereka beralasan seperti ini. 6. Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Justru bahkan kami ini mengikuti apa yang telah turun-temurun diajarkan oleh bapak-bapak kami. Wa hadha huwa sya'nu fil muta'assibin al-yawma. Inilah keadaan dari orang-orang yang fanatik buta saat sekarang ini. Min ba'di asba'il madhahibi as-sufiyah wal kuburiyin, dari sebagian pengikut-pengikut madhahib, madhab-madhab sufiyah dan orang-orang kuburiyin, orang-orang yang suka melakukan ziarah kubur. Ada apa dengan ziarah kubur? Ziarah kubur itu bagus, bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, tudzakkirukumul maut, bisa mengingatkan kalian akan kematian. Kalau kita melakukan ziarah kubur, bagus. Yang jadi permasalahan bukan ziarah kuburnya, akan tetapi yang menjadi permasalahan ritual dan kegiatan yang mereka lakukan ketika ziarah kubur, baik dengan doa-doa di sisi kuburan, bertawassul dengan jenazah yang ada di dalam kuburan tersebut agar doa mereka tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka melakukan perjalanan yang jauh, keliling, ditambah lagi dengan barakallahu fikum hiasan-hiasan dari pemimpin-pemimpin mereka, bahwa kalau kalian ingin melakukan haji, naam, wajib mikotnya dari kuburan fulan katanya. Kalau kalian melakukan ziarah kubur ke kuburan fulan, itu sama saja dengan engkau melakukan ibadah haji. Dan banyak fadilah-fadilah seperti ini yang mereka sebutkan, waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Idza du'u ila ittiba'il kitabi was sunnah, ketika mereka diajak untuk mengikuti na'am kepada Alkitab dan Sunnah, wanabdimahum alaihi mimma yukhalifuhuma, dan untuk meninggalkan kesesatan-kesesatan yang ada pada diri mereka yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ihtajju bimadzabihim, bimadzahibihim, mereka berhujjah dan beralasan, ini adalah madhab kami, ini adalah keyakinan dari kelompok kami dan kami tidak akan mungkin bisa menentangnya. Ini adalah naam standar dari organisasi kami. Nah, keluar dari standar tersebut maka kami tidak akan mengikutinya, walaupun dia sadar dan paham itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berhujjah dengan madhab-madhab mereka, dengan guru-guru mereka, dan bapak-bapak mereka, wa ajdadihim, dan kakek-kakek mereka. Nah, orang-orang seperti ini yang fanatik kepada orang-orang tertentu, wal'iyadzu billah, nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan. Pasti mereka akan saling bermusuhan, dan bahkan mereka itu saling barok, saling berlepas diri. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. 6. Dahulu di dunia dia mengelung-elungkan fulan, diikuti kemana saja, apa aksi-aksi, setiap aksi yang dia ikut, yang dijalankan dan dilakukan oleh orang tersebut, dia ikuti tanpa peduli ini al-haq atau tidak. Barakallahu fikum. Nanti di akhirat orang-orang seperti ini akan gigit jari, akan menyesal, dan bahkan mereka akan saling bermusuhan. Bahkan saking marah dan kesalnya kepada orang-orang yang telah menyesatkan mereka tersebut, mereka memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins." Wahai Rabb kami, tunjukkan dan perlihatkan kepada kami orang-orang yang telah menyesatkan kami. "Naj'alhuma tahta aqdamina." Kami akan injek-injek mereka. Kami akan jadikan mereka di bawah kaki-kaki kami. "Liyakuna minal asfalin," agar mereka ini menjadi orang-orang yang rendah. Dahulu mereka adalah orang-orang yang tinggi, yang dielu-elukan dan diagung-agungkan. Kami ingin mereka menjadi orang-orang yang rendah sekarang ini, karena mereka telah menyesatkan kami, wal'iyadzu billah. Nih, akibat ta'assub, fanatik buta kepada orang tertentu, wal'iyadzu billah. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali 6 peringatan-peringatan. Banyak sekali. Begitu juga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kuffar Quraisy untuk berpikir secara adil. Nah, bahkan kepada Nabi Muhammad sendiri, pikir secara adil. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Renungkan dan dipikirkan, dibahas secara adil dan bijak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Katakanlah wahai Muhammad, saya ini hanya mengingatkan kalian kepada satu perkara. Saya ingin mewasiatkan dan memberikan arahan kepada kalian kepada satu perkara. "Antakumu lillahi matna wa furada tsumma tatafakkaru." Agar kalian tegak berdiri untuk Allah. Pertama, ikhlaskan dulu niat kalian. Hilangkan embel-embel yang lain yang bertentangan dengan keikhlasan. Baik itu barakallahu fikum ta'assub, atau keinginan untuk mendapatkan popularitas atau kenikmatan duniawi. Tinggalkan itu sementara. Kalian berdiri tegak. Nah, kemudian berpikirlah secara bijak dan adil. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan hal ini kepada orang-orang yang menentang beliau. Coba pikirlah secara bijak dan secara adil. "Ma bi sahibukum min jinnah." Tidak ada kegilaan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikir secara adil. Apakah dia melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang gila? Apakah dia melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang tukang sihir? Tidak sama sekali. "Ma bi sahibikum min jinnah." Kalau seandainya mereka melakukan hal ini, mereka-mereka yang ta'assub, fanatik kepada sebuah kelompok atau golongan tertentu, pasti mereka akan melihat di sana adanya sebuah kebenaran bersama Alkitab dan sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga oleh karena itu wajib bagi setiap orang yang berakal untuk melihat dan membandingkan ucapan-ucapan dari umat manusia dengan akal yang dia miliki, sebab seharusnya bisa membedakan akal yang lurus yang sebelumnya dia berpegang dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia bisa membedakan antara al-haq dan al-batil, pasti. Karena setiap orang yang menyelisih al-haq pasti ketika itu dia mengikuti hawa nafsu. Maka kalau seandainya dia masih larut di dalam kebatilan, maka otomatis ketika itu dia mengikuti hawa nafsunya, baik itu dengan cara taklidul a'ma atau dengan cara-cara yang lain. Wal-iyadzubillah. Ilahuna kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.